Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بالهدى ومن اهتفى أثاره إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa beramal saleh. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian kita di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, masih dalam kitabun nikah wa adabuhu wa ma yata'allaqu bih. Itu kitab atau permasalahan tentang nikah, adab-adabnya serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Dalam minggu lalu kita telah jelaskan motivasi syariat agar kita menikah, ya. Sebagaimana dijelaskan bahwa menikah biha fawaid katsirah, memiliki faedah yang sangat banyak. Baik itu ditinjau daripada kebutuhan seseorang atau memang ditinjau dari sisi kudratnya, bahwa kita semua memang membutuhkan satu sama lainnya, serta ada tugas-tugas yang tidak mungkin dikerjakan oleh salah satunya melainkan harus keduanya. Atau kalau memungkinkan pun, itu akan banyak menyita waktunya untuk mencari ilmu, menyita waktunya untuk berinteraksi banyak, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, agar berimbang pula pembahasan kita, maka Syekh rahimahullah taala akan menyebutkan bahwa nikah juga punya mudharat. Bahwa dalam pernikahan juga punya apa? Kemudharatan. Jadi kalau tempo lalu kita jelaskan bahwasanya banyak faedah dalam pernikahan, maka dalam kesempatan ini nikah juga memiliki mudharat. Walau kalau kita lihat dari tulisan Al-Imam Qudamah rahimahullah taala ini, faedahnya disebutkan banyak, tapi mudharatnya hanya 3 poin yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Namun kita mesti membahasnya karena ketika motivasi begitu besar dari syariat Allah Subhanahu wa taala, dari sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga jalannya tempuh oleh salafus saleh, maka jangan sampai menjadi salah di dalam memahami motivasi itu. Motivasi yang besar, faedah yang besar itu tidak lantas kita bermudah-mudahan memudahkan urusan, maksud memudahkan perkara nikah itu kebaikan. Tetapi bermudah-mudah dalam urusan ini tidak terpuji. Maksud bermudah-mudah di dalam masalah pernikahan sekalipun. Karena memudahkan segala sesuatu, bermudah-mudahan dalam urusan tertentu, maka ini tidak cukup baginya, ya, dengan persiapan-persiapan, maka akan banyak melahirkan kemudharatan. Maka lihat di sini kata Al-Imam Qudamah rahimahullah, faslun wa bin nikahi afatun. Pasal di dalam nikah itu ada mudarat-mudarat, ya, ada bahaya-bahaya. Aqwaha, dan yang paling kuat di dalam mudarat ini adalah al-ajzu an tulabil halal, yaitu lemahnya seorang dalam mencari perkara-perkara yang halal, mencari harta yang halal, mencari komoditas yang halal dan seterusnya. Fa inna dzalika yus'abu, karena hal itu akan menyulitkan dirinya. Farubbama imtajjat yadul mutajawiz ila ma laysa lahu. Mungkin saja ya, seorang yang telah menikah dia tidak bisa dia mencari sesuatu yang bukan haknya, bukan yang harus dia cari. Karena tertuntut dengan pernikahannya, dia harus menghidupi keluarganya, maka akhirnya dia pun ya tangannya menjangkau sesuatu yang harusnya tidak dia jangkau. Ya. Nah, sebagian kita tentu akan merasa berat dengan pernikahan itu. Ketika yang sebelumnya merasa cukup dengan kesendiriannya, maka ketika dia menikah tentunya dia ada tanggung jawab yang harus diberikan kepada istrinya, pada anak-anaknya kalau sudah punya anak, atau ketika antum menikah seorang janda yang punya anak, maka juga berkontribusi untuk mendidiknya dan juga membiayai kehidupannya. Maka hal ini bukanlah perkara mudah di sebagian orang, walaupun ini mudah di sebagian orang yang lain. Tapi bila kita hanya cukup awalnya hanya untuk hidup sendiri, kemudian kita menikah, pasti ada kendala di sini, terutama di awal-awal nikah. Ya, ada kendala yang besar. Nah, ketika tidak memacu kemampuannya untuk mencari yang halal, dan kebutuhan begitu kuatnya mendesak, maka kadang kita melampaui batas dalam mencari harta. Pikirannya bagaimana saya mendapatkan harta itu? Ya. Bagaimana saya bisa menghidupi keluarga? Bagaimana saya membahagiakan keluarga? Akhirnya tangannya ya menjangkau sesuatu yang harusnya dia tidak jangkau. Menjangkau yang haram, menjangkau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya baik demi keluarganya. Tetapi ketika tidak memiliki basic yang kuat serta kurang sabar di dalamnya, maka dia akan melakukan sesuatu yang harusnya tidak dilakukan olehnya. Atau kebalikannya, seorang ketika hanya merasa cukup dengan hidup sendiri, kemudian dia menikah. Ya, sementara dia juga tidak memacu kemampuannya untuk mencari harta yang halal. Ya, maka mungkin dia akan tertimpa kemalasan sehingga dia menzalimi keluarganya. Kalau seorang yang awalnya tidak menikah, mungkin mau dia makan enggak makan tidak jadi masalah. Tapi bila sifat yang seperti ini dibawa kepada rumah tangga, maka akan banyak mudarat yang terkandung di dalamnya. Pertikaian akan ada, ribut di antara keduanya, bahkan mungkin saling mengadukan ke seorang. Nah, ini membuka aib. Ini jadi antum-antum yang maunya santai-santai saja, mau ada makan ya makan, enggak ada ya sudah gitu kan. Nah, berat bagi antum ini untuk nikah. Ya. Karena wanita itu kebanyakannya tidak siap untuk hidup pas-pasan. Ya. Dan wanita juga tidak cinta dengan orang-orang yang malas, yang tidak punya tanggung jawab. Ya. Maka daripada saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh para pemuda untuk menikah ketika memiliki apa? Al-ba'ah, kemampuan. Kemampuan untuk membiayai hidup, kemampuan untuk ya bersenggama, kemampuan yang lainnya. Ya. Nah, ini di antara apa? Apa tuh nikah? Dan banyak ini kan? Kebanyakannya seorang itu bercerai, ya tentunya banyak masalah, tidak satu masalah. Tapi kebanyakannya juga dilepas dari unsur ekonomi. Wanita itu kadang tidak siap di sana. Ketika suaminya dalam keadaan kecukupan, maka para wanita tenang-tenang saja. Tapi ketika suaminya dalam kekurangan, maka istri mulai gusar. Dan pelan-pelan, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, ini akan menjadi masalah yang besar. illa man rahimah rabbuk, kecuali orang yang dirahmati oleh Rabbnya Jalla fil ula. Nah ini ya, jadi ketika seorang menikah memiliki madarat, di antara madaratnya apa? Al-ajzu an talabil halal, yaitu lemah dirinya untuk mencari yang halal. Ya. Baik karena kemalasan dia atau dikarenakan apa? Melampaui batas dalam mencari harta. Dia ingin membahagiakan keluarganya, dia ingin membahagiakan anak-anaknya. Apalagi kebutuhan sekarang begitu besar. Karena kebutuhan sekarang itu bukan hanya dilihat daripada kebutuhan pribadinya, tapi juga menuntut untuk hidup seperti khalayak masyarakat yang ada. Mungkin kita ingin hidup cukup saja sesuai kemampuan kita. Tapi belum tentu istri kita siap. Kalaupun istri kita siap, belum tentu kita sanggup dengan omongan tetangga, omongan masyarakat. Ya, yang mana kita ketahui sekarang, sebagian kita mengeluh bahwasanya apa, pekerjaan sulit, ya kan? Buruh sulit. Ya. Walaupun dia harus bekerja yang lain, kalau sulit artinya bagaimana berpikir bekerja yang lain. Apa saja pekerjaannya. Selain itu kebutuhan sekarang, rumah di kita mahal, kontrakan semakin naik, air listrik juga naik terus. Ya kan? Kemudian anak sekolah juga biayanya lumayan. Ya, belum seragamnya, belum bukunya, belum yang lain-lain. Ah, maka ini antum harus perhatikan ketika antum nikah. Ya. Tapi Allah mengatakan fa'idha azamta fatawakkal Allah. Kalau antum sudah berazam ingin nikah, mudah tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting mau usaha. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluarnya. Tapi ini gambaran-gambaran yang ada. Ya, sebenarnya sering kan kita mendengar keluhan dari banyak masyarakat, dari sebagian kaum muslimin, kenapa sekolah-sekolah sunnah itu mahal? Iya kan? Ya memang mahal. Tidak dipungkiri sekolah kita mahal. Sekolah-sekolah sunnah hampir semuanya mahal. Walaupun tidak ada yang mahal. Ada juga yang tidak mahal. Apakah keliru sekolah-sekolah sunnah itu mahal? Tidak juga. Ya, orang yang tidak pernah mengelola yayasan, mengelola pesantren, pasti akan begitu. Tapi kalau terjun di dalamnya, pasti merasakan sulitnya untuk berjalannya apa pendidikan ini. Bukan mudah. Ya. Tetapi sebenarnya kita selalu punya pilihan. Kita tidak bisa paksakan ke suatu lembaga untuk demikian-demikian. Mereka punya acuan sendiri, mereka punya hitung-hitungan sendiri. Tapi kadang kita yang memaksakan diri yang bukan pada tempatnya. Sebenarnya ada kok sekolah-sekolah yang sederhana, ya tentunya fasilitasnya sederhana. Ada kok sekolah-sekolah yang biasa, bahkan yang gratis, tentunya tidak bisa menuntut lebih. Tapi kan kita pengen praktisitas bagus, guru bagus, maunya gratis. Atau maunya yang sederhana. Ini juga cara pandang yang keliru, yang tidak tepat. Ya. Harus kita punya prioritas dalam mendidik anak itu apa? Bersama kemampuan kita akan jadi murah. Nah, antum berazam di sana kuat, selesai masalah. Tinggal bagaimana antum sabar dengan apa? Ucapan orang. Kenapa anaknya di ini? Kenapa enggak sekolah yang di sana? Terusnya mau jadi apa? Padahal anaknya dia pun belum jadi apa-apa. Kenapa harus ngurusin anak orang? Kan gitu. Kita sering, sekolah kan di sana mau jadi apa? Anak sendiri aja belum jadi apa-apa. Sabar. Harus punya prioritas dalam mendidik anak untuk apa? Ingat, mendidik anak kita ya bukan untuk mereka punya kemampuan finansial di dunia. Itu akan antum menyesal kelak setelah kematian. Kita punya anak itu adalah bagian investasi akhirat kita. Ya. Investasi terbesar itu adalah anak, bukan harta. Anak kita, ketika kita mati dia mendoakan kita enggak? Ketika kita mati dia masih berikan pahala kepada kita enggak? Ini jenis arti didik ya. Kalau masalah rezeki, hewan aja punya rezeki. Allah katakan ma min dabbatin fil ardi wala illa walahu rizquha. Tidak ada hewan yang melata di muka bumi ini kecuali bagi Allah sudah ada rezeki yang telah ditetapkan kepadanya. Tinggal kita didik dia sebaik-baiknya kemampuan kita dari si ilmu. Didik mereka dengan penuh tanggung jawab. Didik mereka punya keterampilan. Selebihnya kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita cuma itu pada anak-anak kita. Ya, kalau seandainya anak kita punya kemampuan yang cukup dalam satu bidang saja, pasti akan dibutuhkan orang. Dan di situ dia akan menghidupi keluarganya. Ya. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini fenomena kehidupan kita pada hari ini yang tidak kita pungkiri itu kejadiannya. Ya. Sekarang pada hari ini enggak mungkin orang tidak punya HP. Dan HP pun bukan HP jadul yang zaman dulu Nokia itu. Sekarang HP-nya HP pintar. Semua orang hampir punya. Satu rumah tangga itu 5 orang bisa punya 5 itu. Iya kan? Sekarang nenek-nenek kakek-kakek punya, enggak bisa punya dia. Kebutuhan sekarang. Ya, subhanallah. Nah, itu antum ini penambahan yang dulu tidak ada sekarang ada. Ketika tidak punya kemampuan seperti itu, bagaimana mensikapi diri dan keluarga? Karena kalau sudah punya HP kayak gini, pemborosan juga mulai banyak. HP-nya beli mahal. Belum tiap hari harus isi nyawanya tuh. Iya kan? Kalau gak diisi pulsanya, rusak juga HP bagus. Karena gak berfungsi, jadi rusak kan? Nah, ikhwatal iman yang berarti Allah Subhanahu wa taala, ini diantara afat an-nikah. Afatun nikah. Yaitu kita tidak punya kemampuan untuk mencari rezeki yang halal. Bersama apa? Bersama kebutuhan begitu besar. Apalagi kita hidup di era yang seperti ini. Kehidupan begitu besar. Ya. Kalau zaman dulu mungkin orang mau pergi itu cukup jalan kaki. Gak mau repot-repot, mau berat-berat jalan kaki, pulang pergi jalan kaki bawa belanjaan. Sekarang istri kita kira-kira mau gak? Kalau belajar jalan kaki dari mana? Dari sini ke mana? Ke SP misalnya. Jalan kaki mau gak? Gak mau. Bahwa orang-orang yang di MKGR ini kalau ke masjid mau pakai jalan kaki atau pakai motor? Mana orangnya? Motor atau jalan kaki? Motor. Berapa meter tuh? Indonesia begitu. Dan Indonesia terkenal dengan pemalas. Iya betul. Saya ketemu banyak orang hatta di sini, hatta di ada di sini orang Pakistan. Dia masjid dari At-Taubah ke Darul Ihsan. Dia jalan. Pulangnya mau saya antar. Dia enggak mau. Kenapa enggak mau? Kenapa nolak kebaikan? Enggak. Saya mau berjalan untuk melatih kaki saya. Jadi orang Indonesia itu paling malas kata dia. Malas berjalan. Dekat pun pakai motor, belanja dekat pun pakai motor. Memang begitu. Kalau kita harus jalan, biasa 1 kilo, 2 kilo itu dekat, 3 kilo itu dekat, jalan kaki saja. Hemat, kemudian kita bisa belanja dengan yang lain, atau kita sedekahkan harta kita, katanya, subhanallah. Memang betul ikhwan, yang berarti Allah subhanahu wa ta'ala, mereka hobi jalan kaki. Sedangkan kita semuanya mesti dengan kendaraan, termasuk saya juga, sama demikian. Nah ini kan juga fasilitas, lalu kita pakai fasilitas, punya beban ekonomi, ya. Nah, maka daripada itu, ini di antara yang paling kuat, kata Syekh Rahimahullah Ta'ala, yaitu pembebanan dari sisi kebutuhan ekonomi, bersama kelemahan kita. Karena kita ini kebanyakan kita, tidak semua, kebanyakan kita ini adalah, apa? Kuatnya kemauan, lemahnya kemampuan. Kuatnya kemauan, lemahnya kemampuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala iringi kemauan kita dengan kekuatan, ya. Maka sering zikir la haula wala quwata illa billah. Al afatu tsaniya, yaitu apa namanya? Kemudaratan yang kedua, ya. Al qusuru an qiyami bi huquqin nisa wa sabru ala ahlaqihinna wa adahinna. Fidalika khatarun li'anna rajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Kemudaratan yang kedua adalah seorang ya kusur an qiyam yukhnisa, yaitu mengurangi hak-hak para wanita. Jadi ketika dia menikah bisa saja dia itu apa namanya tidak menunaikan hak-haknya kepada para wanita, baik secara fisik atau secara finansial. Karena sebelumnya kita terbiasa sendiri merasa cukup yang dibutuhkan sendiri, kalau kurang pun tidak masalah. Karena urusannya pada diri sendiri. Mau hari ini kerja, enggak kerja, tidak masalah. Mau hari ini makan, enggak ada masalah. Tapi bila kita sudah punya keluarga, antum tidur-tidur, duduk-duduk di rumah terus, sementara pemasukan enggak ada, pasti ada orang lain yang, ya, akan apa? Akan mengganggu antum. Akan mengganggu kebiasaan antum. Itu istri antum. Ya. Maka terkadang, seorang ketika menikah di antara bahayanya, dia tidak bisa memberikan atau mengurangi hak-hak para wanita. Ya. Dikurangi. Harusnya demikian, kita kurang mampu memberikan pelayanan tersebut. Wasabru ala ahlakihinna, dan kurang sabar dengan akhlak mereka para wanita. Memang begitu. Para suami banyakkan gagal, kurang siap dengan akhlak mereka. Karena wanita itu makhluk yang lemah, ya, tapi mau menguasai. Makhluk yang lemah ingin menjadi pemimpin. Makhluk yang lemah yang selalu merepotkan, begitu tipe wanita. Walau tentunya ini tidak mengeneral, ya. Tapi sifat wanita memang begitu. Kadang wanita itu pagi berkata ini, sore sudah lain tuh pendapatnya. Ngomongnya kemana-mana, entah tujuannya apa, kita gak tahu tuh. Iya kan? Ngomong ini tujuannya sebenarnya bukan itu. Tidak mudah bagi laki-laki untuk mencerna ucapan wanita. Maka kita harus tahu tipe-tipe wanita. Kita harus tahu tipe pasangan kita. Ini kalau kayak gini, ngambek apa enggak nih? Kalau laki-laki kan maunya simpel, ya kan? Tertuju pada masalah, kan begitu. Kalau wanita enggak. Mesti muter-muter dulu, mesti ngambek dulu, gitu kan? Mesti merajuk dulu, ya kadang seperti itu. Maka di sini kita mesti as-sabru, mesti sabar dengan akhlak mereka. Ya, dengan cara berpikir mereka yang kadang tidak sama dengan kita. Terutama yang baru menikah. Kadang memang masalah itu ada pada di awal-awal nikah. Karena satu sama lain saling beradaptasi sebenarnya. Beradaptasi dari kebiasaan yang tidak sama. Beradaptasi dari kondisi yang awalnya tidak sama. Tapi bila perbedaan begitu tajam, ini bisa kolap rumah tangga kalau tidak memiliki ekstra kesabaran. Kenapa orang di awal nikah itu bisa berpisah? Kenapa baru menikah, berapa bulan kemudian menikah, pasti sana ada perbedaan yang tajam, kebiasaan-kebiasaan yang tajam yang berbeda. Sebulan, dua bulan dia akan sanggup untuk mengikuti masing-masing, untuk bersabar dengan pasangannya. Sambil bagaimana mencari celah untuk menarik dia kepada kebiasaan kita, saling tarik. Tapi sekian bulan, berikut bulan, dia akan sulit kalau tidak mau berubah bahwa nikah itu adalah ibadah. Kalau tujuan dia nikah itu ibadah, itu selesai insya Allah. Patokannya adalah agama. Bagaimana agama berbicara, itulah kita ikuti. Memang kita mau nikah, mau ibadah, udah siap mau ibadah. Jadi kalau mau nikah hanyalah untuk kenikmatan dunia saja, menikah itu adalah untuk menyalurkan syahwat saja, maka kebiasaan masing-masing itu sulit untuk ya dikalahkan. Seorang yang punya kebiasaan berkeliling kemana-mana, bercanda dengan teman-temannya di tempat-tempat yang mungkin hura-hura, itu akan sulit bersama orang yang kebiasaannya di rumah, kebiasaannya tidak banyak bicara dengan orang, atau yang rumpi. Biasanya adalah bagaimana taat kepada Allah Subhanahu, itu akan sulit. Bukan perkara mudah. Apalagi dalam hatinya belum siap untuk ibadah dalam pernikahan. Ya. Maka ini akan saling tarik di antara mereka. Ya. Nah ini berat. Mesti sabar dalam akhlak-akhlak mereka. Ya. Karena wanita itu demikian. Wa fi dzalika khatarun, dan dalam hal yang seperti itu sangatlah berbahaya. Sangat berbahaya. haya, li'anna rajula ra'in. Karena suami itu adalah apa? Pemimpin. Ya, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Yang dia bertanggung jawab dengan apa yang dia pimpin. Setiap kita adalah pemimpin. Minimalnya memimpin diri sendiri. Memimpin istri kita, memimpin anak-anak kita. Kadang ada tipe laki-laki yang tidak bisa memimpin. Ya, enggak bisa jadi pemimpin dia. Dia pimpin orang. Makanya ada masalah ketika dia berumah tangga. Kalau seorang suami tipenya adalah tidak bisa memimpin, enggak ada karakter memimpinnya, dia adalah tipe orang yang terus dipimpin, maka ketika menikah mau enggak mau istrinya yang harus memimpin dia. Istrinya ambil nahkoda. Istrinya yang jadi terdepan. Dan itu akan memberikan mudarat padanya dan pada istrinya. Ini diantara mudaratnya menikah. Mudarat bagi suami, suami akan diatur oleh istri. Bang, berapa kerja, mana uangnya, ambil. Karena suami gak bisa atur uangnya. Mau gak mau istrinya ambil alih. Jatah suaminya, gantian. Gak bisa kebalik, istrinya jatah oleh suaminya. Ini yang terjadi apa? Suaminya yang dijatah oleh istrinya. Jadi ini kebanyakan, banyak masih kaum muslimin demikian. Bahkan ada anggapan, suami itu kalau sudah kerja, uangnya sudah kasihkan istri semua kan? Ya sudah, antum dipegang kata kuncinya, itu gak punya apa-apa. Ya, nah ini dia. Atau sebaliknya, justru istri dalam keadaan kecapean. Karena dia, fungsi dia di rumah, fungsi dia memimpin suaminya. Ada tipe-tipe suami yang tidak bisa memimpin. Kalau pengen keinginan sesuatu, dia tidak mampu, istrinya yang disuruh. Suruh utang tuh sama orang, istrinya nyuruh. Disuruh istrinya. Ke depan. Kalau ada orang lagi utang, istrinya yang ngadepin. Suaminya di dalam kamar. Mudarat menikah. Ada gak yang begitu? Ada. Ya. Seorang istri ketika dia jadi pemimpin, dia kan stres berat itu. Ya, kalau mimpinya enak, kalau suaminya masih pendapatannya banyak, dia tidak ada utang, dia tidak ini, enak dia. Tapi kalau sudah kurangan, kemudian dia pengen sesuatu, kemudian dia berhutang pada orang, kemudian ditagih, dia harus istrinya, yang belanja istrinya, yang ini istrinya, ini capek istri. Pasti akan datang masalah besar. Karena istri itu adalah pembantu bagi suaminya dalam mencari nafkah, bukan yang pokok. Bahkan dia orang yang harus dinafkahi. Dan dia adalah orang yang harus dipimpin. Karenanya Allah mengatakan apa? Ku angkusakum wa ahlikum naro. Ku angkusakum. Jadilah kamu pemimpin. Atau kamu, apa namanya? Jagalah dirimu. Dirimu wahai suami. Baru ahlikum keluargamu. Istri dan anak, anakmu. Maka para suami yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Atau para calon suami. Jadilah suami itu yang memiliki tanggung jawab. Dan antumlah pemimpinnya. Jangan sampai berikan nahkoda bahtera rumah tangga ini kepada istri antum. Ya. Karena tabiat wanita bukanlah seorang pemimpin. Dan Nabi SAW mengatakan apa? Idza nusibal amru bi ghairi ahliha ila ghairi ahliha ila ghairi ahliha fantadiru as-sa'a. Ya. Bila suatu urusan itu diberikan kepada bukan ahlinya, bukan fakarnya, ya tunggu saja hari kehancurannya. Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa' bima faddallahu. Ah, apa? Mana Ustaz Ibrahim? Ah, bima faddallahu ba'dahu 'ala ba'din. Laki-laki itu adalah apa? Pemimpin bagi para wanita. Ya. Karena Allah berikan keutamaan sebagian pada sebagian yang lain. Laki-laki itu, suami itu diberikan keutamaan, ada keutamaan dari istrinya. Lebih utama dari istrinya maksudnya. Yaitu dia memimpin. Juga suami itu ada keutamaan apa? Memiliki rezeki yang dia mudah berbagi kepada istrinya. Kalau laki-laki itu sama wanita, itu perasaannya pasti kasihan. Perasaannya kalau memberi ya, beri gitu aja. Tapi kalau wanita sama laki-laki lain cerita. dia berpikir dua kali. Ikan gitu. Makanya ada istilah apa dalam rumah tangga itu, hartamu adalah hartaku, hartaku adalah hartaku. Oh, enak betul itu. Entah siapa yang ngajarin nih. Harta suami adalah harta istri, harta istri adalah harta istri. Jadi tidak semuanya benar. Kalimat ini tidak harus dengungkan demikian. Ya, memang suami punya apa namanya? Punya apa? Punya tanggung jawab kepada si istri. Tapi itu harta suami. Gak bisa dikuasai oleh istri. Dengan kalimat itu akhirnya orang ya sudah ambil semua hartamu untukku. Hartaku tidak boleh untukmu. Jadi kaidah-kaidah yang bukan dari Quran dan Sunnah ini pasti mengandung ihtimal. Mungkin benar, mungkin salah, keliru. Dan akan dipahami begitu. Ya. Padahal ini tidak semuanya kalimat ini. Bahkan bisa menjadi kebatilan. Bila si suami meninggal, apakah semua hartanya milik istri? Hah? Enggak kan? Enggak. Lihat dalam ilmu waris. Kalau suami masih punya bapak, bapak dapat 1/6 tuh. Kalau ada anaknya. Kalau ada anak, kalau enggak dapat anak, asobah, sisa dia besar dapatnya. Istri berapa kalau meninggal suami, harta, ngambil harta suami berapa? Hah? 1/4 kalau enggak punya anak. Kalau ada punya anak, 1/8. Tapi balikan, kalau istri meninggal, berapa suami dapatnya? 1/2 kalau enggak punya anak. Kalau punya anak, 1/4. Besar mana? Besar istri ngambil punya suami atau besar suami ngambil punya istri? Ah, suami ngambil punya istri besar. Kalau kaidah ini tadi, kalau sudah meninggal istrinya, enggak bisa suaminya dapat. Karena milik istri. Ini bahaya seperti itu. Ya. Maka jangan didengung-dengungkan hal semacam itu, nanti akan merasa keliru pandangan dari para istri-istri kita. Kemudian akhirnya dia melampaui batas. Ya. Nah ini, jadi yang jelas ketika kita menjadi seorang suami, di sana tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang besar. Dan harus sabar di dalam ya bersama mereka. Bila tidak sabar, ya berujung dengan apa? Keributan-keributan. Baik kecil ataupun besarnya. Mending kalau antum itu selesai, sudahlah kita gak cocok, cerai ya. Baik-baik. Itu aman. Karena perceraian juga bukanlah haram kan. Adanya pernikahan, maka menuntut adanya cerai. Kan begitu. Tapi kan ketika orang mau cerai, prosesnya pasti sengketa dulu. Mesti harus saling benci dulu. Mesti harus saling ribut-ribut dulu. Itu biasa begitu. Bahkan setelah selesai, apa namanya? Pernikahan. Dulu, waktu menikah aman-aman saja, mereka tolong-menolong dalam segala hal. Baik kebaikan ataupun keburukan. Suami istri ini melakukan keburukan. Saling simpan, saling ini. Membela suaminya. Orang katakan suaminya dibela, istrinya dibela. Walau dia memang dalam kemaksiatan. Tapi begitu, apa namanya? Berpisah. Ah, mereka saling tendang, saling tuduh, saling pukul dengan usaha-usaha mereka. Ya tidak. Ini menunjukkan bahwasanya kita tidak punya akhlak yang mulia. Ya. Jadi di antara bahaya apa? Bahaya pernikahan. Dulu antum enggak punya masalah dengan seorang wanita ketika menikah? Oh, banyak masalah rupanya, ya. Wanita juga di antara cirinya kan intelijen tingkat tinggi. Antum dulu punya HP mau dimainin ternyata. Sekarang sudah nikah, lihat ini apa ini. HP siapa? Ada nama yang enggak ada namanya dicurigai, semua dicurigai. Iya kan? Kasih tahu sama istri antum. Haram mempegangi tanpa izin. Begitu. Ya, haram hukumnya. Ini di antara bahaya ini. Kemudian berikutnya afatus salisa, afat yang ketiga, ayakunul ahli wal walad yashkulunahu an dzikrillah azza wajal. Nah, ini dia. Dengan menikah, seorang akan tersibukkan dirinya dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Memang begitu. Wanita itu belahan jiwa kita, istri kita adalah belahan jiwa kita, anak itu buah hati kita. Namanya buah hati, belahan jiwa itu masih dekat. Tapi ketika kita sudah menikah, karena cintanya kita pada istri, kuatnya senangnya kita pada sang anak, maka ini akan melalaikan kita dari zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Baik zikir dengan hati atau zikir dengan lisan ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Bisa zikir itu bisa mana juga, salat, bisa puasa, mengingat Allah dengan hati. Ada yang waktu mudanya rajin taklim, setelah menikah sudah berangsur-angsur hilang dari taklim. Mana murid-murid saya Riyadhus Shalihin ini? Berapa orang yang hadir? Ya, jarang yang hadir. Bahkan ada juga yang tidak sama sekali di kajian manapun enggak hadir dia. Ini di majelis siapa dia hadir? Di majelis televisi. Hanya demikian. Udah nikah, udah selesai kayaknya pelajarannya. Selesai, talabul ilminya selesai. Entah istrinya yang menuntut dia begitu atau yang lain, kita enggak tahu. Maka ini di antara afatun nikah, bahaya nikah. Dororo nikah. Sibuk dengan anak dan istri kita. Kemudian kita meninggalkan apa? Talabul ilmi. Bukan mungkin yang bahaya lagi meninggalkan ibadah yang pokok, salat, puasa, yang lain-lainnya. Ini bahaya lagi. Bayangkan dia lailahu wa naharahu bitamattu bidzalik. Hari-harinya siang dan malamnya hanya sibuk untuk bersama anak dan istri. Fala yatafarragul qalbu lil fikri fil akhirati wal 'amalu laha. Tidak ada lagi waktu untuk dia luangkan ya berpikir untuk akhirat dan beramal untuk akhirat. Sudah, tujuan utama hanya nikah, tercapailah dia. Akhirnya bagaimana? Meninggalkan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini para sebab, hati-hati banyak. Para pemuda yang rajin talabul ilmi setelah menikah itu sudah berangsur-angsur mundur teratur dari majelis ilmu. Itu saat-saat menjadi ya bahaya. Ini termasuk doror, doror mada, doror nikah. Ya, sudah siap tahu nih para pemuda ketika mau nikah, apalagi istrinya cantik, ya, du jamalin, ya, du malin, du nasabin, ya, dia punya kecantikan, punya harta, punya dari anak-anak orang bangsawan misalnya. Oh, itu gak berani tuh. Pengacara jangan cari istri, jangan cita-citanya tinggi-tinggi. Yang cantik lah, yang hartanya banyak lah, yang kedudukannya bagus, antum bisa ditendang. Ya. Lagi pula kalau antum mau, dia pun gak mau. Iya, memang wanita kan dinikah oleh laki-laki kan itu. Karena sebab kan, apa? Tunkul mar'ah li arba kan. Wanita dinikah karena empat. Karena pertama disebutkan apa? Karena hartanya, karena kecantikannya, karena keturunannya, karena agamanya. Nabi pilih yang mana? Fadbar fidatiddin taribat yadaka. Pilihlah yang agamanya. Dia akan menyucikan dirimu, akan menenangkan dirimu, akan mengekang ya syahwatmu. Agama baik. Pilih yang agamanya baik. Yang agamanya baik apakah mesti buruk? Kan tidak. Banyak kok yang agamanya baik itu di atas rata-rata. Walau banyak juga di bawah rata-rata. Yang penting agamanya baik. Subhanallah. Ya. Nah ini. Bahkan ada kisah yang mulai dari siapa? Abdullah bin Umar ya. Abdullah bin Umar itu pernah punya istri cantik sekali. Jadi cantik itu bukan hanya sekarang mas. Zaman sahabat juga banyak yang cantik. Disebutkan di sini. Kanat tahti imra'at imra'atun. Wa kuntu uhibbuha ya. Aku mempunyai seorang istri serta mencintainya. Wallahu akbar. Jadi Abdul bin Umar punya istri, entah istri yang keberapa ini ya. Yang dia punya istri kemudian dia sangat mencintainya. Jadi wanita yang sangat cantik. Dia mencintai dan menyibukkan dirinya dari apa? Majelis ilmu. Menyibukkan dirinya dari ibadah yang sebiasanya. Tentunya dia tidak meninggalkan yang wajib. Mustahil sahabat meninggalnya wajib, mungkin mengurangi ibadah yang sebagian kecil ibadah sunnah. Hanya itu. Kemudian wakana Umaru yakrahuha. Kemudian Umar membencinya, membenci istrinya, membenci Abdullah bin Umar karena meninggalkan apa? Kebiasaan ibadahnya, kebiasaan ketaatannya sebelumnya. Hanya mengurangi dikit saja karena cintanya dia pada istrinya. Faqala li talliqha. Kata Umar kepada Abdullah bin Umar, ceraikan wanita itu. Allahu Akbar. Saat anaknya, saat kita mencintai istri kita hubban jamma, cinta yang sangat bersangatan, ternyata orang tua kita ceraikan dia. Gimana menurut antum? Kayaknya mending perang sama orang tua daripada memisahkan kita dengan dia, ya kan? Wah. Niat Abu Umar pun sama. Fa abaitu. Maka aku enggan, enggak mau nuruti bapakku. Ya enggak mungkin lah ayahanda. Ini belahan jiwaku. Cantik betul, masa mau di orang berebut aku sudah dapat kamu tok, kamu suruh ceraikan. Aneh-aneh aja. Ah, zaman dulu kan biasa terjadi anak dan bapak begitu ya. Sudah dinikahin tiba-tiba orang cerai. Kan berat seorang anak begitu. Kalaupun dia mau cerai, dia bagaimana perasaan istrinya? Fa'ata Umar radhiyallahu anhu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya Umar ngelapor nih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang. Aku minta cerai anakku, tapi dia menolak. Bagaimana ya Rasulullah? Jadi fadzakara lahu. Maka Umar menceritakan apa yang terjadi antara aku dengan Umar, ya. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talliqha. Maka Nabi SAW mengatakan, cerai dia wahai Abdullah bin Umar. Kalau sudah Nabi yang memutuskan, mau ngapain dia? Dengan berat hati, dengan segala kecintaan, dia siap untuk meninggalkan istri tercintanya, karena pasti lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Ini sahabat. Kenapa Umar meminta cerai kepada Abdullah bin Umar untuk menceraikan wanita ini? Karena tersibukkan dirinya dengan wanita ini. Dia sibuk bagaimana dengan wanita itu. Kemudian meninggalkan ya kebiasaan-kebiasaan baiknya sebelumnya. Padahal tidak berbuat dosa. Sama juga dalam kisah yang tempo lalu di awal-awal pembahasan kita atau seperempat yang pertama dalam kitab ini. Menjelaskan tentang bagaimana kecintaan seorang ulama kepada ilmu. Seperti Al-Imam Al-Anbari rahimahullah ta'ala. Beliau seorang yang sibuk dengan ilmunya. Kemudian dia dihadiahkan seorang apa? Budak. Kemudian dia ya akhirnya bermesraan dengan budak itu sehingga meninggalkan ilmu. Kemudian dia sadar, engkau telah menyibukkan diriku dari ilmu. Kemudian budak ini dijual lagi. Allahu Akbar. Ya, ini seorang ulama. Ya. Maka ifatul iman yang dari Allah Subhanahu wa taala memang ketika menikah, maka di antara afatnya adalah menyibukkan kita dari ilmu. Sibuk dengan istri kita dan meninggalkan ilmu. Sibuk dengan istri anak-anak kita, menyibukkan apa? Ya, interaksi kita dengan kebaikan yang lainnya. Maka seorang suami harus bisa memanajemen waktunya. Kapan kita mencari ilmu, kapan waktunya bersama keluarga, kapan waktunya kerja, dan seterusnya. Ini harus di-manage dengan baik dan diberi pengertian kepada siapa? Kepada istri-istri kita. Ya kalau pertama nikah, ya hari-hari awal nikah diwajarilah. Ya, namanya juga awal nikah. Tapi berikutnya, ini suami harus bisa mengendalikan situasinya. Diajarkan. Apalagi kalau poligami ya. Istri sini minta ini, istri sini minta ditemani. Akhirnya kapan nanti di majelis ilmu? Masih tahu semuanya. Saya ini seorang pelajar ilmu. Cinta kita harus bisa di majelis ilmu. Ya udah, bulan madunya di majelis ilmu aja. Mau gitu. Tidak harus begitu juga. Tapi diberi penjelasan kepada istri kita. Makanya ajak seorang menikah untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seberat keinginan apapun kita ya untuk melakukan kebaikan antara suami istri, tapi juga tidak meninggalkan kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi kewajiban kita juga. Bahwa kewajiban kita di antaranya adalah mencari ilmu. Sebagaimana dikatakan Imam Ahmad bahwa apa? Hajatun nas ilal ilmi ahwaju ilal aqli wasyurab. Bahwa kebutuhan manusia itu kepada ilmu lebih banyak dia butuhkan daripada makan dan minum. Li'anal aqla tawasyaraba. Karena makan dan minum itu keduanya hanya dibutuhkan satu kali atau dua kali. Beliau mengatakan dulu, kalau makan dan minum sehari itu dibutuhkan sekali atau dua kali. Masalahnya kita tiga kali. Antum berapa kali makan sehari? Tiga atau lebih dengan ngemil. Beliau mengatakan sekali dua kali. Walakinal ilma, akan tapi ilmu apa? dibutuhkan yahtajuhu ada dal anfas. Ini dibutuhkan setiap tarikan nafas. Setiap tarikan nafas kita harus ada ilmu. Oh, luar biasa. Ya, maka daripada itu, jangan sampai kebahagiaan kita dengan pernikahan merenggut kebahagiaan kita dengan ilmu. Maka, namun demikian, ini tidak waktunya habis. Namun demikian di ada paragraf berikutnya, Anda bisa baca yang ada terjemahnya. Intinya bahwa ketika kita melihat ada di sana keutamaan-keutamaan yang banyak dari pernikahan, juga di sini ada sisi-sisi madharat dari pernikahan, maka mana yang harus ditempuh? Nikah atau meninggalkan nikah? Kalau pertanyaannya apakah harus menikah atau meninggalkan nikah, maka ini kembali kepada kebutuhan masing-masing, kepada diri masing-masing. Kalau punya kemampuan dan bisa menahan dirinya dengan baik, ya, punya kemampuan, kemudian dia butuh melampiaskan syahwatnya, dan dia juga bisa kira-kira mendidik keluarganya, maka menikah lebih utama baginya. Tapi kalau seandainya dia tidak punya kemampuan, ya, atau memikirkan bahwasanya menikah ini akan banyak mudarat baginya, tapi dia juga tidak begitu butuh menyalurkan syahwatnya, maka baginya boleh tidak menikah. Ya. Tapi kalau bagi orang yang tidak punya kemampuan hampir di semua bidang, maka ini haram hukumnya menikah atau mungkin makruh menikah. Seperti laki-laki yang impotensi, tidak punya kemampuan ini, ya, dia akan mendzalimi istrinya. Ya, maka hukumnya makruh. Atau mungkin bisa jatuh pada yang haram menikah. Tetapi kata saya di akhirnya di sini, ya, wahada fi haqqi ma lam yahtaju ila nikah. Hal-hal yang semacam itu, kalau seandainya seorang tidak butuh pada pernikahan. Fa in ihtaja ilaihi fa inau yalzamu. Kalau seandainya dia membutuhkan nikah, maka nikah itu adalah jalan yang harus ditempuh olehnya. Keharusan. Pada hari ini kita di dunia syahwat, fitnah begitu besar, di mana-mana kita bisa melihat wanita telanjang, ya, di mana-mana kita banyak melihat itu, siapa di antara kita yang aman dari syahwat? Ya, sedangkan manusia diciptakan dari, manusia diciptakan ada unsur syahwat di dalamnya. Dan syahwat itu tidak bisa dipangkas. Syahwat itu tidak bisa dihilangkan dalam tubuh kita. Menghilangkan syahwat kita sama menghilangkan kematian atau menghilangkan kehidupan. Ruang mati. Tapi Islam itu bukan menyuruh memangkas syahwat, tapi meredam syahwat. Atau apa? Menyalurkan syahwat di tempatnya. Kita dilarang melihat ini, dilarang ini. Jalannya ada yang digunakan apa? Nikah, semuanya halal. Jadi ada tempatnya. Maka daripada itu, orang yang sudah mampu memiliki tempat itu, maka bisa baginya menikah, atau bahkan wajib baginya menikah, atau baginya sunnah, atau baginya mubah. Karena hukum pernikahan juga tergantung hukum apa? Hukum-hukum yang ada. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram, tergantung kondisinya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup kajian kita, ini penyeimbang dari kajian kita sebelumnya. Kajian sebelumnya mungkin motivasi besar-besaran dalam buku ini bagaimana faedah banyak dalam pernikahan. Tapi juga dalam sisi lain, kita harus tahu bahwa pernikahan juga punya madarat. Bahkan madaratnya kadang besar. Kadang orang menikah sudah 10 tahun yang lalu. Tapi masalahnya tidak pernah clear. Tidak pernah selesai. Terus dendam kesumat di antara keduanya atau salah satunya. Apakah seorang istri bila mau memberikan uang penghasilannya kepada orang tuanya harus izin suaminya? Kalau itu uang istri murni, maka tidak ada kewajiban izin kepada suaminya, karena itu uangnya. Kalau istri punya penghasilan yang itu murni penghasilan istri atau hartanya istri, maka memberikan uang kepada orang tuanya hak istri tanpa harus izin kepada suaminya. Tapi kalau dia izin, bukan izin sebenarnya, memberitahu kepada suaminya, maka ini akhlak yang mulia, agar tidak terjadi kecurigaan dengan kepada suami. Karena suami istri harus agak keterbukaan, walau tidak semuanya harus terbuka. Tapi mesti ada keterbukaan dalam perkara-perkara yang mungkin menyangkut harta dan seterusnya. Ya. Dan tidak perlu izin memberitahu. Dan suami juga harus tahu diri, ini uang dia. Kita enggak boleh melarang. Harus dukung. Kan uang kita aman, biarkan aja uang dia. Antum udah pelit enggak beri uang kepada bapaknya, uang dia enggak boleh pula. Dukung aja udah, enggak apa-apa. Uang kita aman. Yang terbaik kita pun memberikan kepada mertua dan seterusnya, gitu ya. Tapi kalau uang itu adalah uang suaminya, dia harus minta izin. Apakah dalam Islam ada harta gono gini? Apa gono gini ini? Gono dan gini. Apa sih harta gono gini ini? Harta... Harta apa coba? Definisi gono gini apa? Harta waris. Ya, harta waris ya ada. Bila meninggal istri kan suami dapat. Meninggal istri-istri dah dapat. Cuma yang jadi masalah gono gini kalau cerai kan? Gono gini kalau cerai tuh ribut sampai ke pengadilan. Nggak tahu sih saya gono gini itu detailnya gimana. Apakah harta yang didapatkan bersama ketika menikah gitu kan? Kan pasti orang menikah itu masing-masing punya harta. Istri bawa harta, suami bawa harta. Itu ya harta pokok masing-masing. Ini nggak bisa diganggu gugat. Suami milik suami, istri punya istri. Istri bawa baju 5. Masa antum mau rebut? Itu kan hartanya istri. Emang baju bukan harta? Harta ikhwan. Itu milik istri. Ya. Tapi sekarang bagaimana kalau sudah menikah 10 tahun kan ada hasil nih. Bagaimana itu? Kalau seandainya seorang wanita di dalam rumah saja jadi supply oleh suaminya, maka wanita tidak punya harta. Kecuali apa yang dibawa sebelum pernikahan. Atau pemberian orang tuanya. Atau pemberian keluarga si istri. Paham? Jadi gak ada harta gono gini setelahnya. Hak umumnya milik suami. Ya. Kalau seandainya apa? Si istri di dalam rumah, ngurusi keluarganya seterusnya. Ya kan? Yang kerja suami nih. Rumah punya suaminya, kendaraan punya suaminya. Istri gak bawa apa-apa dia. Kecuali bawa bajunya. Maka apa-apa yang dihibahkan suami kepada istrinya milik istri. Selainnya milik suami. Gak bisa bagi dua. Tapi suami ketika cerai dengan istri ini punya anak. Wajib gak suami memberikan nafkah kepada anaknya? Wajib. Wajib gak memberikan nafkah kepada istrinya? Wajib. Sampai mantan istrinya menikah dengan orang lain. Makanya dalam Islam istri gak dapat apa-apa dia. Karena bukan warisan. Tapi dia mendapatkan dari apa-apa yang dihibahkan kepadanya. Ya sudah dihibahkan, sudah milik dia. Tapi selebihnya milik suami. Karena istri tidak bawa apa-apa tadi semilik suami, makalah saya membuat apa? Suami wajib atau mantan suami wajib memberikan nafkah pada anaknya tadi, kalau anaknya sampai kapanpun milik dia. Dan juga istrinya. Bila anak itu bersama ibunya, yang ini mantan istri kita, maka si mantan suami wajib memberikan nafkah pada mantan istrinya, karena mendidik, merawat, membimbing apa anaknya sampai si mantan istri ini menikah dengan orang lain, maka kewajiban kita gugur di sana, ya. Jadi saya juga nggak tahu nih, kenapa jadi kisah gono gini sih? Apa nggak ada bahasa yang lain? Ya, tapi itulah bahasa kita. Begitu ya. Nah, nanti kalau menikah bicara, jangan sampai ada gono gini. Ya, mudah-mudahan tidak ribut di antara kita karena masalah ini. Karena ini masalah sensitif memang. Apalagi kita dan istri kita tidak memahami agama atau salah satunya tidak paham agama, memang agak repot. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyarankan kita menikah dengan orang yang baik agamanya. Kalau baik agamanya, insya Allah segalanya ditundukkan kepada syariat. Dia tidak akan mengedepankan egonya. أقول قول هذا واستغفر الله العظيم سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته